Ada apa? Mama tersenyum dengan manis. Dan beliau bilang, Bim, jangan menangis. Dia sekolah di BPLB Bali. Dia sering berkunjung ke sana. Aku diberi cinta dan ku berikan dia cinta. Ku rangkul tanganku di pundaknya. Dia berbisik, Bim, what's up? Something happened. Tell me all your trouble. Tahu dia bilang apa? Dia selalu bilang. Mereka selalu bilang.